Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Melengkapi penjelasan tentang hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ayat silahu sab'a marrat ulahuna bitturab. Hadis ini merupakan dalil bahwa anjing najis. Hadis ini merupakan dalil bahwa anjing najis. Bagaimana sisi pendalilannya? Anjing artinya seluruh tubuhnya. Bagaimana sisi pendalilannya? Padahal yang disinggung di hadis hanya air liurnya. Sisi pendalilannya, jika air liurnya najis, jika air liurnya najis, padahal air liur itu terletak di kepala, di bagian kepala, ya, diproduksi di bagian kepala yang merupakan anggota tubuh termulia dari suatu makhluk. Kepala merupakan anggota tubuh termulia dari suatu makhluk. Dari anggota-anggota tubuh yang lainnya, kepala bagian yang paling mulia. Bersama dengan itu, air liur yang diproduksi di bagian kepala, yang ada di bagian kepala, najis. Maka berarti seluruh bagian tubuh lainnya najis. Berarti seluruh bagian tubuh lainnya najis. Air liurnya saja najis, bagian kepala apalagi bagian tubuh yang lainnya. Ini madhab Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan jumhur ulama. Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan jumhur ulama. Dan ini tarjih Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i rahimahumullahu jami'an. Baik. Jika telah jelas bahwa seluruh bagian tubuh anjing najis, berarti cara menyucikan, cara menyucikan, mensucikan sesuatu yang terkena najis anjing selain air liurnya, ya, sesuatu yang terkena najis anjing selain air liur dari bagian tubuhnya yang manapun, cara menyucikannya sama, sama dengan cara menyucikan bejana yang dijilat anjing, yaitu wajib dicuci 7 kali, salah satunya dicampur debu, dan yang lebih utama dicampurkan di cucian yang pertama sebagaimana telah lewat dalilnya. Baik. Ini akhir penjelasan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala. Kita beralih ke hadis berikutnya. Hadis ke-10. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrah. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, pernah bersabda, fil hirrati, tentang, fi tentang, al hirrah, al hirrah kucing, innaha laysat bi najasin, innaha, sesungguhnya, domirha itu kembali ke al-hirrah, innaha, yani innal hirrah, sesungguhnya kucing laisat binajas, bukan najis, bukan najis, ya, tidak najis, innama hiya minat tawafina alaikum. Innama hanyalah sesungguhnya hiya, ya dhamir hiya kembali ke hirrah, kucing. Hanyalah sesungguhnya kucing itu, kucing minat tawafin, min termasuk, ya min artinya termasuk dari kalangan at-tawafina alaikum. At-tawafin hewan-hewan yang berkeliaran di sekitar kalian, mengelilingi kalian. Ya, min at-tawafina alaikum termasuk dari kalangan hewan-hewan yang mengelilingi kalian. Mengelilingi kalian di sekitar kalian, ya. Keluar masuk rumah. Baik. Akhrajahu al-arba'atu. Diriwayatkan oleh al-arba'ah. Siapa al-arba'ah? Siapa saja al-arba'ah? Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Siapa lagi satu? Ashabus Sunan, Ibnu Majah. Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Wa shahhahahu At-Tirmidzi. At-Tirmidzi menilainya sahih. Wa Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Khuzaimah. At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah menilai hadis ini sahih. Wa shahhahahu artinya dalam menilai sahih hadis ini dua imam, yaitu At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, sahih Ibnu Khuzaimah. Baik. Ini hadis yang disampaikan oleh Al-Hafiz Abu Al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Selain dua imam yang disebutkan yang dinukil, yaitu At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah, hadis ini juga telah dinilai sahih oleh Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari, Ad-Darqutni, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Al-Dhahabi, An-Nawawi dan Al-Albani. Dan Al-Albani bisa dicek, dilihat kitab Al-Irwa karya Al-Albani rahimahullah. Hadis ini dari riwayat Kabsyah bint Ka'ab bin Malik. Dari riwayat Kabsyah bint Ka'ab bin Malik, istri dari putra Abu Qatadah. Istri putranya Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Jadi Abu Qatadah punya anak lelaki, putra, ya, beristri wanita bernama Kabsyah bint Ka'ab bin Malik. Nah, berarti Kabsyah bint Ka'ab bin Malik ini adalah apanya Abu Qatadah? Apanya? Hah? Menantunya. Baik. Baik. Mahram bukan? Hah? Mahram. Baik. Kata Kabsyah bint Ka'ab bin Malik, anna Abu Qatadah, sesungguhnya Abu Qatadah, dakhala 'alaiha. Ini riwayat lengkapnya saya sampaikan. Ya, anna Abu Qatadah, sesungguhnya Abu Qatadah, dakhala 'alaiha. Masuk, ya, ke rumah Kabsyah bint Ka'ab bin Malik. Fasakabat lahu wudu'ahu. Fasakabat lahu wadu'ahu, maka Kabsyah bint Ka'ab bin Malik menantunya ini menuangkan, ya, menuangkan untuk Abu Qatadah air wudunya, dituang ke bejana. Bejananya kecil. Faja'at hirratun, kemudian datang seekor kucing. Tashrabu minhu, ingin minum dari air yang disiapkan untuk wudunya Abu Qatadah itu. kucingnya haus, datang ingin minum. Apa yang dilakukan oleh Abu Qatadah? Fa asghalaha al-ina'a. Maka Abu Qatadah menyodorkan kepada kucing itu bejananya yang berisi air untuk wudu tadi. Hatta syaribat, hingga kucing itu minum sampai puas. Melihat hal itu, qalat Kabsah. Kata Kabsah menantunya, ya, faro'ani anduru ilaih. Faro'ani, maka Abu Qatada ro'ani melihat aku, anduru ilaih, menatap kepadanya. Yani dia tahu kalau aku menatap Abu Qatada, heran atas yang dilakukannya. Faqal, maka kata Abu Qatada, Ata'jabina ya binta akhi. Apakah engkau heran, hai putri saudaraku? Qalat, na'am. Kata Kabsah, na'am, ya, saya heran. Faqal, maka kata Abu Qatadah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis yang telah disebutkan tadi dimatan oleh Ibn Hajar, innaha laysat binajas, innaha min at-tawafina alaikum, sesungguhnya kucing tidak najis, sesungguhnya kucing itu termasuk dari yang berkeliling mengitari kalian. Ini senantiasa ada di sekeliling kalian, bersentuhan dengan kalian. Baik. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa air yang dijilat kucing dan bejananya tetap suci, banyak atau sedikit kadar airnya, banyak atau sedikit kadar airnya. Hukum ini mutlak. Hukum ini mutlak bahwa ya, bejana air yang dijilat kucing dan bejananya tetap suci, banyak atau sedikit kadar airnya. Hukum ini mutlak. Walaupun kucing itu baru saja memangsa tikus. Walaupun kucing itu baru saja memangsa tikus. Atau baru saja memangsa mangsa lainnya. Baru saja memangsa tikus atau memangsa ular atau yang lainnya. Kucing kan termasuk predator. Kucing itu termasuk hewan buas, pemangsa, predator dengan gigi taringnya. Ya. Tapi buasnya kucing tidak sampai memangsa kita, kan gitu. Nah, yang dimangsa ya tentunya sesuai seleranya, dan yang bisa dimangsa ya tidak mungkin kan kucing memangsa anjing. Kan begitu. Baik, kucing memangsa tikus, ya, ular biasa. Nah, bertarung kucing dengan ular biasa. Nah. Baik. Nah, jika memangsa tikus atau yang lainnya kan memangsa bangkai, memakan bangkai, berarti kan mulutnya, ya, mulutnya berlepotan dengan bangkai, berlepotan dengan darah najis, bangkian najis. Kemudian dia ya minum dari air yang ada di satu bejana. Bagaimana? Kita dengar tadi hukumnya mutlak. Air yang dijilat kucing dan bejananya tetap suci. Ya. Bagaimana cara kucing minum? Dijilat seperti anjing. Nah, menjulurkan lidahnya, menjilat dengan lidahnya seperti anjing. Baik. Kecuali ya, kecuali jika warna air itu berubah menjadi merah karena darah dari mulut kucing itu, maka berarti ternajisi, karena ada indikatornya. Sebagaimana telah kita pelajari, jika berubah salah satu dari tiga sifat air, warnanya atau baunya atau rasanya berubah, ya, karena najis yang bercampur dengannya, maka itu indikator bahwa sudah ternajisi. Jadi jika memang indikator itu ada, terlihat air yang baru saja dijilat kucing karena dia baru saja memangsa misalkan, kemudian ternyata kita dapati air itu berubah menjadi merah karena darah, ya berarti kan ternajisi. Selama tidak ada indikator itu, maka suci. Baik, ini dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin dalam Fathu Dzil Jalali wal Ikram, Syarah Bulughul Maram. Baik. Berikutnya, hadis ini merupakan dalil bahwa air liur kucing suci. Beda dengan air liur anjing. Air liur kucing suci. Yang berarti seluruh tubuhnya pun suci. Yang berarti seluruh tubuhnya pun suci. Beda dengan air liur anjing yang najis, yang berarti seluruh tubuhnya najis, yang telah kita pelajari pada hadis sebelumnya. Hadis ini dalil, ya, bahwa air liur kucing suci dan seluruh tubuhnya suci. Bahkan nas hadisnya Nabi mengatakan innaha laisat binajas, sesungguhnya kucing itu tidak najis. Jadi ini nas bahwa kucing tidak najis, kucing yakni seluruh tubuhnya. Tindakan Abu Qatadah menyedorkan bejana kecil yang berisi air itu diminum oleh kucing, ya, menunjukkan bahwa air liurnya suci. Nah, baik. Jadi kemudian Abu Qatadah berdalil, ya, dengan hadis Nabi inna laisat binajas, kucing tidak najis air liurnya dan seluruh tubuhnya. Baik. Karena kucing termasuk hewan predator yang memangsa dengan gigi taringnya, maka disimpulkan dari sini berarti seluruh hewan predator pemangsa dengan gigi taringnya selain kucing dan ya, selain kucing, ya, perkecualian anjing nanti. Baik. Berarti seluruh hewan predator pemangsa dengan gigi taringnya adalah suci secara metode kias analog, ya, kecuali yang akan diperkecualikan nanti. Nah, bisa difahami? Jadi karena kucing termasuk hewan predator pemangsa dengan gigi taringnya, sementara hadis ini merupakan nas sucinya kucing air liurnya dan, ya, dan yang lainnya seluruh tubuhnya, berarti hewan predator lainnya, nah, adalah suci secara metode kias analogi penyamaan hukum dengan kucing. Selain yang dikecualikan adalah anjing, babi. Nah, selain anjing dan babi perkecualian. Bisa difahami? Berarti seluruh hewan predator pemangsa dengan gigi taringnya adalah suci berdasarkan metode kias analogi penyamaan hukum dengan kucing, kecuali anjing dan babi. Terlebih lagi, hukum ini yaitu kesucian hewan predator, kesucian air liurnya dan tubuhnya dimaksud di sini tubuh bagian luar, ya. Nah, sejalan dengan hukum asal segala sesuatu. Sejalan dengan hukum asal segala sesuatu, bahwa pada asalnya segala sesuatu suci sampai datang dalil yang menghukuminya najis. Hukum asal segala sesuatu adalah suci sampai datang dalil yang menghukuminya najis. Adapun anjing dan babi najis seluruh tubuhnya luar dalam, ya, tanpa kecuali. karena telah datang dalil khusus yang menajiskannya. Telah datang dalil khusus yang menajiskannya, dalil tentang kenajisan anjing, hadis sebelumnya hadis Abu Hurairah. Kenajisan babi dalam Al-Qur'an. Jadi berbeda dengan hewan predator lainnya. Berbeda dengan hewan predator lainnya. Anjing dan babi berbeda dengan hewan predator lainnya. Anjing dan babi telah datang dalil khusus tentang kenajisannya. Selain anjing dan babi, dari hewan-hewan predator telah datang hadis Abi Qatadah untuk kucing yang merupakan salah satu dari hewan-hewan predator tersebut. Nas tentang kesucian kucing, kesucian air liurnya, kesucian kucingnya ini tubuhnya, tubuh bagian luarnya, dan kesucian air liurnya. Hewan-hewan predator lainnya selain kucing dikiaskan, disamakan hukumnya dengan kucing menurut metode kias, dan ini sejalan dengan hukum asal segala sesuatu suci sampai datang dalil yang menunjukkan kenajisannya. Oleh karena itu, ketika datang dalil khusus tentang kenajisan anjing dan babi, maka anjing dan babi kita katakan najis, berbeda dengan hewan-hewan predator lainnya. Difahami? Ini mazhab Syafi'i dan jumhur ulama. Ini mazhab Syafi'i dan jumhur ulama yang dipilih oleh Al-Baghawi, An-Nawawi, dan Al-Lajna Ad-Daimah. Al-Lajna Ad-Daimah yang dipimpin oleh Ibn Baz. Ini yang benar, yang rajih dalam masalah ini. Nah, jika ada yang bertanya, bagaimana dengan hadis Ibn Umar yang telah lewat? Su'ilan Nabi SAW anil ma' di falati minal ard. Nabi ditanya tentang air yang ada di padang pasir. Nah, Nabi menjawab apa? Idza kana al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabath. Sebenarnya telah dipelajari bahwa ditanyakan hal itu kepada Nabi SAW karena air yang ada di padang pasir itu, padang terbuka itu, didatangi secara bergantian oleh as-siba' dan ad-dawab. Naam. Tanubuhu min as-siba'i wad-dawab, bergantian didatangi oleh hewan-hewan buas, predator, pemangsa, dan ya, hewan-hewan berkaki empat untuk minum, sehingga dikhawatirkan ternajisi. Apakah hadis itu tidak bisa dijadikan dalil, tidak bisa dijadikan dalil untuk menunjukkan najisnya air liur hewan-hewan predator, karena mereka meminum air itu ya bercampur dengan air liur mereka? Jawabannya, memang sebagian ulama memahami seperti itu, ya, dan itu mazhab Hambali, sehingga mereka mengatakan bahwa hewan-hewan predator air liurnya najis, tubuhnya, ya, ini bagian luar yang dibicarakan, najis. Adapun kucing, ya, adapun kucing perkecualian. Adapun kucing perkecualian karena berkeliaran di sekeliling manusia dan sulit dihindari persentuhan dengannya, maka diperkecualikan. Itu mazhab Hambali. Berdasarkan pelajaran kita, ya, itu marjuh, lemah. Sebenarnya telah dijelaskan sebelumnya tentang hadis Ibnu Umar, kekhawatiran ternajisinya air itu sehingga ditanyakan kepada Nabi SAW bukan terkait dengan air liur hewan-hewan predator itu, tetapi terkait dengan kotoran-kotorannya. Karena hewan-hewan predator, hewan buas pemangsa itu, dan hewan-hewan berkaki empat, dan termasuk diantaranya anjing, ya, babi, ya, datang ke air, kebiasaan hewan-hewan itu masuk ke air, masuk, ya, masuk bukan hanya minum, ya, masuk ke air, tubuh mereka, kaki mereka biasanya, ya, kotor dengan bekas-bekas kotoran, ya, dan bekas-bekas kencingnya, dan juga sambil masuk ke air, sambil minum air, sambil kencing, sambil buang kotoran. Jadi kekhawatiran ternajisi dari sisi kotorannya, air kencingnya, bukan terkait dengan tubuhnya dan air liurnya. Baik. Dan hadis Abi Qatadah ini merupakan dalil yang menunjukkan hewan predator itu suci, kucing, air liurnya suci. Baik. Dan sejalan dengan hukum asal segala sesuatu sebagaimana telah dijelaskan. Adapun anjing, babi, ada dalil khusus tentang itu, tentang kenajisannya. Adapun alasan kucing diperkecualikan karena, ya, senantiasa berkeliling di sekitar manusia, maka klaim ini sulit, karena jika illat itu yang dijadikan alasan untuk mengatakan hewan predator itu najis, air liurnya najis, adapun kucing perkecualian karena dia berkeliling di sekitar manusia dan sulit dihindari persentuhan dengannya, maka bagaimana dengan anjing? Anjing termasuk yang berkeliaran di sekeliling manusia, meskipun kucing lebih bebas, tetapi anjing juga berkeliling, ya. Oleh karena itu datang peringatan dari Nabi jika anjing menjilat, ya, air di bejana, dicuci 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu. Artinya itu hal yang biasa terjadi karena memang ada di sekeliling manusia. Bersama dengan itu juga tidak ada perkecualian, padahal ada izin dari Nabi alaihissalam untuk memelihara anjing dengan tujuan, ya, menjaga ternak, berburu, ya. Yang diperkecualikan oleh Nabi alaihissalam menjaga sawah ladang, nah, untuk penjaga, penjaga harta ternak, sawah ladang, nah, dan juga untuk berburu. Ketika dipelihara kan berarti jelas ada di senantiasa mengelilingi pemiliknya, bersamanya. Kalau tidak diperkecualikan, dan itu diizinkan memeliharanya karena hajat, tapi juga tidak diperkecualikan. Artinya itu tidak bisa dijadikan alasan, tidak bisa dijadikan alasan. Jadi yang lebih kuat Allah a'lam apa yang tadi disampaikan madhab Syafi'i dan jumhur ulama. Al-Lajnah Da'imah dipimpin oleh Ibnu Baz, mereka dari fuqaha Hanabilah, tetapi fatwa mereka berbeda dengan madhab Hanabilah. Mereka memfatwakan madhab Syafi'i dan jumhur. Hewan-hewan predator, tubuh bagian luarnya suci, air liurnya suci, berdasarkan hadis ini dengan sisi pendalilan yang telah dijelaskan, kecuali anjing dan babi karena ada dalil khusus yang menunjukkan kenajisannya. Tayyib. Pembahasan tentang keringat, ya, keringat itu sama dengan air liur. Nah, air liurnya, keringatnya, tubuh bagian luar suci. Nah, bisa difahami? Itu kesimpulannya dari hadis ini. Tubuh hewan predator, tubuh bagian luar, air liurnya, keringatnya suci. Kecuali apa? Yang diperkecualikan apa? Anjing dan babi. Tayyib. Hadis berikutnya. Wa an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qal, dia berkata, jaa a'rabiyyun, telah datang seorang Arab Badui, Arabi Arab Badui, masuk Masjid Nabawi, ya, fabala, kemudian bala kencing, Arab Badui itu kencing, fi ta'ifatil masjid, kencing di Taifatil masjid di salah satu bagian masjid. Fazajarahun nas. Maka para sahabat an-nas, di sini para sahabat yang hadir di masjid bersama Nabi, zajarah, menghardik dia. Fazajarahun nas, maka zajarahun nas, para sahabat menghardiknya karena dia melakukan sesuatu yang mungkar, kencing ya di masjid. Fanahahumun nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas nabi sallallahu alaihi wasallam nahahum, melarang para sahabatnya menghalangi orang itu. Yakni Nabi meminta sahabatnya untuk membiarkan saja dia sampai tuntas kencingnya. Akhirnya dibiarkan oleh sahabat sampai puas dia kencing, selesai, lega. Ya. Falamma qada baulah. Kemudian lamma, tatkala qada, Arab Badui itu telah menuntaskan baulah, air kencingnya. Amaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Amara, memerintahkan an-nabi. Nabi alaihi wasallam memerintahkan bi dhanubin, ya, dengan sebuah dhanub min ma'in. Ya, timba. Setimba air, ya. Timba berisi air. Penuh setimba air. Bidhanubin min ma'i, yani setimba air. Fa uhriqa alaih. Lalu uhriqa alaih, air itu ditumpahkan atasnya, atas air kencing itu. Ya, itu diguyurkan, ditumpahkan di atas air kencing itu yang ada di ya, lantai masjid, lantainya tanah. Muttafaq alaih. Artinya disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Di sini kita melihat, mengambil pelajaran hikmah kebijakan Nabi alaihissalam dalam dakwah, dalam memperlakukan manusia. Arab Badui itu tidak mengerti adab. Dia dari Badui, dari pedalaman, tidak mengerti adab, ya, tidak mengerti hukum. Dia sudah terlanjur kencing. Kencing jika sudah mengalir tidak mungkin ditahan. Jika ditahan bisa memudaratkan dan bisa jadi penyakit. Ya, kencing jika sering ditahan nanti bisa jadi batu ginjal kan. Ya. Juga ini orang belum mengerti, dan ya perangainya Arab Badui seperti itu. Nah, apalagi dia sudah terlanjur kencing, jika ditahan, dimarahi, khawatir malah ngamuk, justru disemprotkan ke sana kemari, semakin parah. Ya sudah, biar aja tertuju di situ, ya. Sudah fokus ke situ aja kencingnya, nanti kan setelah itu bisa dibersihkan dan diajari. Nah, tayyib. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa air kencing manusia adalah najis. Air kencing manusia adalah najis dan wajib, ya, dibersihkan, dan wajib dibersihkan dengan cara dicuci dengan air hingga najis itu hilang. Tanpa persyaratan jumlah cucian tertentu. Tidak dipersyaratkan harus 7 kali, ya, seperti kenajisan anjing. Yang penting dicuci dengan air hingga najis itu hilang. Perhatikan, karena lantai Masjid Nabawi di masa Nabi alaihissalam hanya berlantaikan tanah berpasir, ya. Berlantaikan tanah berpasir, tidak bersemen, tidak ada tikar, karpet, maka cukup diguyurkan air di atas air kencing itu dengan kadar yang cukup, untuk menghilangkan air kencing itu dengan cara air ya yang diguyurkan di atas air kencing itu meresap masuk ke dalam tanah tanpa harus dilap. Tanpa harus dilap. Nah, beda dengan lantai masjid kita, ya. Tentunya dia bersemen, ya. Ada keramiknya, berarti kan dilap, dipel. Jika ada tikar, kalau tikar, ya berarti kan diperas. Nah, dicuci, ya. Kemudian diperas. Baik. Bisa difahami karena itu tanah, jadi disiram saja, digurukan saja dan meresap masuk. Adapun jika berkeramik bersemen, keramik dan semisalnya, dicuci air kemudian dilap, dipel. Nah, jika itu tikar, misalkan karpet, berarti kan dicuci kemudian diperas. Bisa difahami? Hadis ini merupakan salah satu dalil dari sekian dalil bahwa air adalah alat untuk menyucikan dari najis dengan cara dicuci hingga bersih dari najis. Dengan cara dicuci hingga bersih dari najis. Yakni sampai substansi najis itu hilang. Substansinya, zatnya, zat najis itu substansi najisnya hilang. Meskipun hanya dicuci satu kali, yang penting substansi ya najisnya hilang, berarti selesai. Atau meskipun dicuci lebih dari 7 kali karena tidak cukup 7 kali, butuh sampai 8 kali, 9 kali sesuai kebutuhan, sampai substansi najis itu hilang. Jadi tidak dipersyaratkan harus 7 kali. Walaupun itu najis babi. Karena seluruh nas yang datang tidak membatasi dengan tata cara tertentu. Dan tidak membatasi dengan jumlah cucian tertentu. Hal itu dikarenakan rahasianya, dikarenakan tujuannya adalah menghilangkan substansi najis yang ada. Itu tujuannya. Tujuannya adalah menghilangkan substansi najis yang ada. Jumlah cucian bukan tujuan. Yang menjadi tujuan adalah menghilangkan substansi najis. Oleh karena itu, hanya 1 kali, 2 kali, dan seterusnya. Yang penting substansi najis hilang, maka selesai. Kecuali dalam hal membersihkan dari najis anjing, telah datang dalil khusus hadis Abu Hurairah yang telah kita lewati, dan ini tidak bisa dikiaskan kepada yang lain. Jadi ya, pencucian sampai 7 kali ya wajib, dan wajib dicampur salah satunya debu. Ini khusus pada anjing. Yang lainnya tidak bisa dikias. Yang lainnya meskipun itu babi, maka sama dengan najis-najis yang lainnya, cukup dibersihkan dengan air, dicuci secukupnya sampai substansinya hilang, meskipun hanya 1 kali atau meskipun lebih dari 7 kali ya, sesuai kebutuhan. Ini pendapat lama Asy-Syafi'i. Salah satu riwayat dari Ahmad dan pendapat jumhur. Ini tarjih An-Nawawi, Al-Albani dan Al-Utsaimin. Baik. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Barakallahu fikum. Subhanallahi walhamdulillah, wala ilaha illallah.